Tapi dulu kalau mau sholat itu ya di Bali yang dipakai tidur. Orang-orang saya ini gaya-gaya nanggon sholat atau berarti tidur sholat. Nabi itu masyur, sholatnya nanggon kasur sih tidur dulu. Bukan kasurnya, pokoknya donbik. Jadi orang gaya-gaya nanggon, saya ini kan gak usuh kayak ada ruang sholat, nanti ada sawang ya Allah. Enggak tahu, tapi gak tahu. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Ayah, penangannya istri-istri Nabi sampai doiso nirakno sholatina. Ummu Aiman itu tonggone Nabi duwe anak, jadi cadal, rupanya Anas. Dolan nenggone Anas, iku ya. Bareng dolan berarti sugoi, jadi jongkoy tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah, ayu mauti'in tuhibu'an usolliyafi di panggudan singgoy seneng aku sholat. Niki ya Rasulullah, sejarah Anas kenakannya. Aku dari kloso singgoy seronto elek, tak lapi sidik terus Nabi sholat di situ. Jadi kaya apa? Uwe ku gak mungkin uang kok duwede sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin. Maksudnya, makanya saya direncana, nak gue jawab mungkar nakin. Hak sing kau pikiran nang dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya gak tahu apa mungkar nakin menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau lima mau apa marah buka terus kemana buka tibu tibu kan bangun tibu kan tes tes ane mutin dulu bung semut tibu curam marah buka terus laman nabi buka tibu kan marah buka usul butuh terus kitab terus ikhwan bapak rata kau no bapak. Bapak ditokokno. Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono. Nek Karmen jekaran sampean dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampean kon jaman Abu ka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh. Sampean Gus kabeh wae sampean. Sampean kan jawab Abu ka kan Ibrahim. Malaikat itu nukur. Wah bodohne ora anak. Kowe anak Karmen ora anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Nah, karena apa? Semakin lama itu orang nggak terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada lima mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, ketika mau Nabi kabundut, dia sudah susah lah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sih kan. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyur kenangannya Aisyah, kenangannya Sayyidah Fatimah. Fastana rawajuh wasur rawajuh. Nabi baru gak sholat, berdua sholat, semua nangibat. Ternyata aku sukses jadi Nabi, waktu sholat. Semua nangibat. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu. Sudah di kepalanya, sudah di asbu, sudah dimaksud. Akhirnya apa? Nabi minta, dong aku gandeng. Ini so sholat, terus dipapah. Di papa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudara Sayyidina, saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Abbas. Nabi Yuhada bin Arjul ini. Di papa Fadl itu Ali. Kemudian ikut. So. Ikut jamaah masyur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur. Kemudian Nabi Iman. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqola ila rafiqil a'la, ini dengerin betul ya sobat. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwen kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat. No. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqola ila rafiqil a'la, apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe wong urusan dunia wis ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mana ada kontestasi imam, tapi gak tapi kus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan ini cerita mana tak kau itu, itu zaman sahabat terus akhiasno Ya, tapi sampean pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena nah, Abu Bakar ditunjuk imami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridak no, dipimpin Abu Bakar. Dia juga khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, sumpen jong kowe nek masak iku amaliane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat karo Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal, orang marginal itu sing ndi ora rom. Supaya ke tengah, berarti koyo pemain bal, rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepengin rezeki ning entekno. Jadi us gak pikir sampai uang melarat orang sholat itu lebih dibela timbang uang makan sholat. Mereka uang makan sholat jenis berjuwis. Tak uang ngerasa sholat tapi melarat, itu kaum pinggiran. LSM seringan dibela kaum pinggiran. Ada di sawah Allah ngukum mau ngerasa sholat rezekinya angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jem. Jembar. Tapi sebagian uang-uang LSM itu ya ora kabeh tapi pakaian sing ini paham ya. Sing sholat mapan gue mobil jangan berjuwis. Anti sosial, segera sholat terus Allah ngukum larat tetap di film-film mereka. Napa marah? Maji. Mengenai kejuguman kalau ngomong gue itu uang Islam. Kejuguman. Ini soalnya dia ini melarat merkuri beboros. Di duit sidik di gue narkoba, di duit sidik gue bokeh uang wedok. Terus melarat. Barang melarat, berkuang melarat tetap buat film mati-matian. Tapi tak tahu pangeran itu dia. Gue tak hukum malah buat film. Lah saiki aku kan ora percaya tak kok aku sapa wae wong paling larat ning donya terus tak kok ya asal usule kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah lune wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutung larat ning desa ijen tukaran mbek Pakde Bali terus mutung anti silatur rohim minggat minggat semuting rawuh dulur lho padahal ngendikane kanthi Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotur. Oh, mau lunane wer niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa kotor? Terus dihukum mek pangeran merantau Kang Ela. Tapi saya ndak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin enggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tebu bila-bila ini. Mergo kowe mung dikok Islam marginal mek berjuwis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya itu punya kenalan Gus-Gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel Kiai, jadi Kiai udah kepoyok Gus berjuis. Santri yang kerja, ngurumat, apa, kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggep Kiai itu kayak ketua geng. Mereka si Kiai ini ngomong, tengok-tengok mulai. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Ngomongnya nantarannya Kiai itu ketua geng. Terus segede ini aku bilang kau mau melarat. Mereka mau melarat itu uangnya lah. Akhirnya dia gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama BK. Mereka dede ini roh ibadah. Jadi uang yang diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template. Dia ke ketua preman terus setoran. Ya mati yuk. Jadi uang bingung gak beti. Provokasi mana itu yuk. Akhirnya pertama yang dilibas TKM yuk kiai. Perkara ini provokasi ini mulai. Oke, agak anak kiai, aku anak kiai putulnya kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai itu makan, mereka baru saya wabat takilah, insyaAllah, makhrojah. Mesti orang-orang yang takwa, orang diuruji pengirat. Pulang itu orang pati pinter berkabit, tapi ya berubah ya pengirat. Umum yang kaji, kalau ya kaji. Umum yang pak yurabi, ya yurabi. Setelah aku buta wayo, itu akeh, cuma ya. Pokoknya gampang kabit, orang gelem, cuma ini kan jogo toleransi. Sampai orang rapayu-payu, ya. Saya itu pernah ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata, di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata, sama Gus Yogur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah kamu, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang, aduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah, kesuwen ratau rongo nongol itu. Jadi kaget tu, masa gitu ya? Itu ada penderanya lagi. pengiring yang tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul, betul, betul sekali. Wah, padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu berang.